casa tinc Ramayana. Dengar indah suaramu, tak sabar hatiku ingin menelponmu, tapi aku wedi karo bojomu. Thank you. yang mana dulu dong?